masih pasal tentang bahwa maksiat itu adalah bala bantuan yang dikirimkan oleh manusia, yakni pelaku maksiat itu, kepada musuhnya untuk mengalahkan dirinya sendiri. Di pasal ini beliau rahimahullah akan ceritakan sedikit tentang peperangan, strateginya syaitan ketika berperang untuk menaklukkan manusia. Setelah yang lalu beliau menceritakan bahwa Allah membantu orang yang beriman dengan tentaranya yang lain, yaitu wahyu dan kalamnya, kemudian mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi penguat bekal bagi hambanya yang beriman, yakni makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuhnya. Qala rahimahullah, kemudian summa amadda subhanahu alqa'ima bihadzal harbi bil qawi bil quwa adh-dhahirati wal batinah. Kemudian Allah membekali, memberikan bantuan kepada al-qa'im bihadzal harb, pelaksana, pengelola yang mengatur peperangan ini, dengan kekuatan yang lahir dan batin, kekuatan dari sisi lahir dan batin. Faja'alal aina tali'atahu, Allah jadikan matanya sebagai tali'ah, pengintai, mata-mata intel yang melihat keadaan musuh yang akan dilaporkan kepada qaimnya. Maksud di sini adalah nanti adalah hati. Wal udhuna sahiba khayrihi, dan Allah jadikan telinga sebagai pembawa berita, yang mendengar-dengarkan berita. Wal lisana turjumanah, dan Allah jadikan lisannya sebagai penerjemah, yang mengungkapkan apa yang diinginkan oleh qaim bihadzal harb ini tadi. Warijlain wal yadaini warijlaini a'wanahu, Allah jadikan kedua tangan dan kakinya sebagai penolong atau pembantu-pembantu al-qaim ini tadi. Wa aqama malaikatahu wa hamalata arsyhi yastaghfiruna lahu, Allah tugaskan pula para malaikatnya dan para pembawa arsy-nya, pemikul-pemikul arsy, Allah tugaskan mereka untuk memintakan ampunan untuk orang yang beriman yang akan menjalankan peperangan ini tadi. Wa yas'aluna lahu an yaqiyahu sayyiati wa yudkhilahu al-jannah, mereka memintakan kepada Allah untuk orang yang beriman itu agar Allah menjaganya dari kejelekan dan memasukkannya ke dalam surga. Wa tawalla subhanahu ad-daf'a wad-difa'a anhu bi nafsihi, bahkan Allah melaksanakan sendiri, Allah menjalankan sendiri upaya penolakan dan pembelaan terhadap orang yang ini, membela orang-orang yang beriman tersebut. Allah menolak atau menjauhkan dari orang yang beriman itu berbagai kejelekan. Allah membelanya dari semua yang ditimpakan musuh-musuhnya, bahkan dirinya sendiri yang menjadi pembela dan yang menolak kejelekan dari orang-orang yang beriman. Wa qala haula'i hizbi wa hizbullahi humul muflihun, bahkan Allah menyatakan mereka inilah golonganku, kelompokku, dan merekalah orang-orang yang akan berhasil, orang-orang yang akan menang. Qala Allah taala ulaika hizbullah ala inna hizbullahi humul muflihun, mereka itulah golongan Allah, kelompok Allah, sungguh golongan Allah itu, merekalah yang akan menang. Wa haula'i jundi, Maka Allah menyatakan pula mereka inilah tentara-tentaraku, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentara-tentara kami pastilah mereka itu yang akan meraih kemenangan. Mereka menjadi tentara Allah pasti akan menang. Wa 'allama subhanahu ibadahu kaifiyat hadzal harbi wal jihad. Bahkan Allah mengajari hamba-hambanya bagaimana caranya menjalankan peperangan, bagaimana caranya berjihad. Fajama'aha lahum fi arba'i kalimat. Allah kumpulkan semuanya, Allah satukan semuanya dalam empat kalimat atau empat kata. Faqala ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan untuk orang-orang yang beriman, yang mereka dituntut untuk membuktikan keimanan mereka dan berjihad menghadapi musuh mereka. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Untuk mendapatkan kemenangan itu Allah perintahkan mereka untuk bersabar, untuk sabar, musabarah, tabah, tetap dalam kesabaran. Warabitu, Allah perintahkan mereka untuk ribab, menjaga tapal-tapal batas. Bukan hanya mereka terjun dalam medan peperangan menjaga batas-batas negeri kaum muslimin, tapi juga pada tiap-tiap individu kita masing-masing ada nanti disebutkan oleh beliau tapal-tapal batas yang harus dijaga supaya tidak dimasuki oleh syaitan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan kemenangan. Wala yatimmu amru hadzal jihadi illa bihadhil umur al-arba'ah, dan tidak sempurna perkara jihad ini kecuali dengan empat perkara tersebut. Fala yatimmu lahu sabru illa bimusabaratil adu, dan tidak akan sempurna kesabaran itu kecuali dengan musabarah. Dia tetap tabah, menanggung resiko untuk menghadapi musuhnya, teguh di dalam menghadapi lawannya. Wa huwa muqawamatuhu wa munazalatuhu, bertarung, berperang menghadapi musuhnya. Fa idza sabara aduwwahu ihtaja ila amrin akhar. Nah, ketika dia menyini sabar atau mungkin berhadapan dengan musuhnya yang juga menghadapi dia, maka dia butuh kepada perkara lain. Wahiya al-murabatah. Al-murabatah yaitu sikap, yaitu apa namanya, penjagaan, menjaga tapal-tapal batas, tempat-tempat strategis yang itu kosong, yang itu bisa dimasuki oleh musuh. Wahiya luzumu thaghril qalbi. Yang diantara yang pertama adalah luzum thaghril qalbi. Dia tetap melazimi, tetap tinggal menjaga tapal-tapal batas hati. Wahirasatahu, dan melakukan penjagaan, selalu mengawasi, menjaga, mengamankan keadaan hati tersebut. Li'alla yadhula minhul adu, supaya musuh itu tidak masuk melalui jalan hati tersebut. Baik. Qala waluzum, kemudian waluzum thaghril ain. Yang berikutnya adalah luzum thaghril ain. Tetap dia menjaga tapal batas, yaitu matanya. Wal udhun, telinga. Wal lisan, lisannya. Wal batn, wal yad, wal rijl, perut dan kedua tangan dan kakinya. Ini tapal-tapal batas yang sering menjadi incaran syaitan supaya manusia itu tergelincir. Nah, mulai dari hati, mulai dari kemudian mata, kemudian telinga, lisan, bak perutnya, dan kedua tangan dan kakinya. Fahadhi thuhur minha yadkhulul adu fayajusu khilalad diyar wa yufsidu ma qadir alaihi. Inilah tapal-tapal batas, tempat-tempat yang harus dijaga, yang seringnya kosong, yang musuh itu masuk melalui pintu-pintu tersebut, lalu dia menyelinap ke dalam setiap celah-celah rumah dan menghancurkan semua yang dia mampu untuk menghancurkan. Fal murabatu Wal murabatatu luzum hadhihi thubur. Nah, murabatah yang disebutkan dalam ayat ribat itu adalah menjaga tapal-tapal batas tersebut. Thubur itu tempat-tempat yang jauh ya dari jangkauan. Kalau di negeri kita, tempat-tempat yang perbatasan dengan negara lain. Nah, itu ada pos-pos yang dijaga oleh pasukan tentara keamanan kita, tentara nasional atau minta dengan polisi, yaitu menjaga tempat-tempat tersebut supaya musuh tidak masuk menyerang. Nah, darat, laut, ya. Nah, bahkan udara juga terpantau. Nah, ini yang itu namanya murabatah. Nah, mereka yang menjaga itu untuk demi kepentingan kaum muslimin termasuk dalam jihad. Nah, apalagi ini yang disebutkan oleh beliau, mata, telinga, lisan, perut, tangan dan kaki, ini yang paling rentan. Nah, wala yukhalli makanaha fa yusadif al-adu thagra khalian fayadhu lamidu. Jangan dibiarkan tempat-tempat ini kosong. Jangan dikosongkan, jangan dibiarkan kosong tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat yang ini apa namanya bisa melintasnya masuknya musuh. Fa yusadifal adu athagra khalian, sehingga ketika musuh melihat tempat itu kosong dari penjagaan, lalu dia pun masuk melalui pintu-pintu tersebut. Fa haulai ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqi ba'dan nabiyyin wal mursalin. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Wa a'zamuhum himayatan wa hirasatan minasy syaitan. Dan yang paling besar, paling hebat perlindungan dan penjagaan mereka terhadap syaitan. Ini artinya upaya mereka melindungi diri dan menjaga diri dari syaitan itu luar biasa. Mereka tidak biarkan mereka tergelincir, walaupun perkara-perkara yang itu tidak ada hukuman hadnya. Walaupun itu cuma dikatakan perkara-perkara yang jahiliyah, mereka berusaha untuk memperbaiki diri. Itu yang dikatakan oleh beliau juga. Kullu ashabi Rasulillah atau kullu sahabah munib. Para sahabat itu mereka semua adalah orang-orang yang munib, selalu kembali taat. Mereka bukan orang yang masum, tapi selalu kembali mereka taat kepada Allah, memperbaiki diri, menyodorkan diri untuk kenai dia apa namanya dibersihkan oleh Allah di dunia. Qala wa qad akhlau al-makan. Lihat mereka yang terbaik ini. Orang-orang yang terbaik menjadi teladan. Mereka pernah akhlau al-makan alladhi umiru bi luzumihi yauma Uhud. Mereka meninggalkan posisi strategis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud. Di bagian belakang bukit kecil, 50 orang pemanah dari kalangan Ansar juga sebenarnya. Itu ditempatkan oleh Rasulullah di bukit kecil itu, jaga. Kalaupun kami menang atau kalah, jangan turun. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tinggalkan, lupa dengan pesan Rasulullah ketika melihat pasukan Abu Sufyan lari meninggalkan ghanimah jauh, dikejar oleh barisan depan. Barisan belakang yang menjaga tapal batas ini melihat ghanimah, ghanimah, ijtihad masing-masing. Nah, ya, ijtihad masing-masing. Ada beberapa gelintir yang tetap kokoh mengatakan tidak, biar Rasulullah tadi sudah pesan, kalau kalah dan menang yang terjadi tetap kita berada di sini, tidak, jangan turun. Nah, turun sampai tinggal beberapa gelintir orang dari 50 orang itu, mungkin tinggal berapa orang, 5 atau kurang lebih dari itu. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat bukit itu kosong dari penjagaan, pasukan yang 50 orang ini sudah pada turun, menyelinap pura-puranya lari, ternyata memutar dari belakang kaum muslimin sergap diserang. Fadakhala minhul adu fakana makana. Maka masuklah tentara musyrikin itu, waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dari belakang, kemudian membinasakan, membantai yang lima atau beberapa gelintir orang sahabat yang berada di bukit tersebut. Dari situ mereka kemudian turun. Nah, yang di depan melihat pasukan Khalid sudah berhasil menyerang, dari belakang berbalik, terjepit pasukan muslimin di tengah-tengah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah terjadi tewasnya Hamzah, kemudian hampir 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Rasulullah juga terluka sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wa jama'u hadhihi al-thalatha wa amuduha alladhi taqumu bihi huwa taqwallahi ta'ala. Himpunan kelengkapan dari tiga perkara ini dan merupakan tiangnya, mana yang menjadi yang menguatkannya, yaitu adalah taqwallahi ta'ala. Fala yanfa'us sabru wal musabarah walal murabatatu illa bittaqwa. Maka tidak ada manfaatnya kesabaran dan sikap musabarah, tabah. Tidak pula ada gunanya murabatah kecuali dengan adanya taqwa. Wala taqumu taqwa illa ala saqis sabr. Dan taqwa itu sendiri juga tidak akan berdiri kecuali di atas pokok kesabaran. Qala rahimahullah, fandur al-an. Itu terjadi pada para sahabat, orang-orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ketika mereka melanggar, Allah berikan ujian kepada mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu menjadi tantim, menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat orang yang datang belakangan. Jangan sekali-kali meninggalkan sunnah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Allah dan Rasul sudah memberikan ketetapan, tidak pantas untuk ada pilihan, untuk memilih perkara lain dari yang di luar yang Allah telah pilihkan dan yang telah dipilihkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fandur al-an. Lihat sekarang fika pada diri masing-masing ila iltiqa'il jaisyain. Ketika bertemunya dua pasukan. Wastifafil askarain. Ketika dua pasukan itu berhadapan sudah berbaris. Wa kaifa yudalu laka marratan. Lihat bagaimana kadang-kadang kita dimenangkan, naik imannya. Wa yudalu alaika marratan ukhra. Kadang-kadang kita dikalahkan, dibuat kalah, jatuh imannya. Aqbala malikul kafarah bijunudihi wa asasakirihi. Ketika itu raja kekafiran datang membawa pasukan dan tentara-tentaranya. Fawajadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursiyyi mamlakati. Iblis, yang dimaksud di sini iblis, syaitan, melihat raja, yaitu hati, berada di bentengnya yang kokoh, duduk di atas singgasana kekuasaannya. Amruhuna fidun fi awani. Hati yang menjadi raja ini, perintah-perintahnya berlaku pada setiap pembantunya. Mana pembantunya? Anggota tubuh ini. Nah, apa yang diinginkannya terlaksana. Wajunduhu kad haffau bihi. Dan tentara-tentaranya telah meliputi dia, mengelilingi dia, berbaris menjaga sang raja. Yuqatiluna in anhu wa yudafi'una an hawzatih. Mereka berperang demi dia, membelanya. Ya, menghalau semua yang mengganggunya. Melakukan pembelaan terhadap raja tersebut. Falam yumkinuhul hujum. Raja kekafiran merasa tidak mampu untuk menyerang. Illa bimukhamarati ba'di umara'ihi wa jundihi alaihi. Kecuali dengan mukhamarah, mengelabui sebagian dari amir-amir sang raja dan tentara-tentaranya untuk bisa masuk menyerang sang raja tersebut. Kapan? Itu ketika orang itu lengah, ketika orang itu lalai, tergelincir matanya, tergelincir telinganya, lisannya, baru dia akan masuk. Saat seperti itulah mungkin kita masing-masing merasakan kapan saat-saat iman itu lemah, turun. Kapan? Saat-saat iman itu naik. Semangatnya ibadah, semangatnya melakukan ketaatan, yang murojaah, yang melayani dalam darasnya, yang menghafal, yang menyalin, yang melakukan ketaatan yang lain, yang laki-laki dan perempuan, istri yang taat kepada suaminya, memperhatikan urusan keluarganya, anak-anaknya, rumah tangganya, menjaga kehormatan dirinya, anak. Qala rahimahullah fasa'ala, lalu raja kekafiran ini bertanya, man akhassul jundi bihi wa aqrabuhum minhu manzilah, siapa tentara yang paling istimewa dan paling dekat kedudukannya dengan sang raja ini tadi? Faqila lahu hiyan nafsu, hiya an nafsu, tentara yang paling dekat dan paling istimewa kedudukannya bagi sang raja adalah an-nafsu. Faqala li awanihi, maka syaitan pun, raja yang itu, raja kekafiran ini pun berkata kepada para pembantunya, udkhulu 'alaiha min muradiha, masuklah kalian kepada nafsu itu melalui apa yang diinginkannya. Nafsu kita sebagaimana keadaan kita, makhluk yang lemah, dan dia adalah ammaratun bisu, selalu menyuruh kepada yang jelek. Inginnya santai, inginnya tenang, inginnya serba mudah, inginnya serba raha. Tidak suka dipaksa, yang ditekan-tekan tidak mau. Ini nafsu, inginnya yang enak. Masuklah kamu dari pintu kepada dia dari apa yang dia maukan. Pinginnya enak lah, enggak ada beban, enggak ada tugas, bisa menginginkan apa namanya semua yang dia mau, makanan, minuman. Nah, masuk dari situ, wanduru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha. Nah, lihat tempat-tempat yang dia sukai, apa saja yang diinginkan, yang senanginnya. Oh, senangnya apa? Piknik, istilahnya apa? Rehlah. Nah, rehlatu ummati al-jihad, kata Rasulullah, plesiran. Ada yang ke mall, ada yang keliling, ada yang sampai ke Eropa, negeri-negeri kafir. Ada yang keluar masuk restoran, rumah makan, kuliner. Fa'iduha bihi, janjikan dia dengan apa yang dia sukai itu. Wa mannauha iyyahu, munculkan angan-angan dia terhadap apa yang dia inginkan. Wa anqushu suratal mahbubi fiha fi yaqdatiha wa manamiha, dan ukir gambaran apa yang dia sukai itu di dalam nafsu itu, dalam setiap ketika dia terjaga, sadar, maupun juga dalam tidurnya. Buat jadi buah mimpi. Bisa berwujud manusia. Kalau yang laki-laki mungkin terkenang dengan perempuan, yang perempuan juga yang terkenang dengan laki-laki. Permainan syaitan, dibuat supaya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Fa idza itma'annat, ketika dia sudah mulai itma'annat ilaihi, tenang kepada apa yang dibisikkan, dimasuki. Wasakanat indahu fatruhuha 'alaiha kalaliba syahwa wa khutatifiha. Kalau sudah mulai dia cenderung, kemudian dia merasa tenang dengan apa yang diinginkan tadi, maka lemparkan kepadanya kalalib asyahwa, pengait-pengait syahwat, dan khatatifuha, hal-hal yang bisa menyambar, yang sangat cepat untuk bisa menariknya. Summa juruha biha ilaikum, kemudian tarik nafsu itu dengan alat-alat ini tadi, syahwat-syahwat ini tadi, seret dia kepada kalian, ke arah kalian. Faidha khamarat alal qalbi, ketika sudah mulai dia bisa menutup hatinya, dia terkelabui dan dia tertutupi, menutupi hati. Wasarat ma'akum, dan dia mulai bersama kalian. alaihi, menyerang, mengalahkan hati ini tadi, malaktum suhural ain wal udhun wal lisan wal fam wal yad war rijl. Kalau kamu bisa, sudah bisa menguasai hati, menguasai nafsu ini tadi, maka berarti kamu akan bisa menguasai tapal-tapal batas mata, telinga, lisan, mulut, tangan dan kaki. Farabitu ala hadza thughur kullal muraqabah. Maka lakukan ribat dengan sebenar-benarnya ribat, sekuat-kuat dan serapat-rapatnya di tapal-tapal batas ini. Kalian yang menjaga, jangan lagi biarkan hati itu yang melaksanakan apa? Ribat, mengomandokan ribat untuk mata, telinga, lisan, perut dan kedua tangan dan kakinya. Famata dakhaltum minha ilal qalbi. Maka ketika kalian masuk melalui hati nafsu ini ke dalam hati, fahuwa qatil, maka kalian bisa membunuhnya. Au asiran, maka dia akan bisa kalian tawan. Au jarihun muskanun bil jarahat, atau dia akan bisa kalian lukai dalam keadaan dia sekarat dengan luka-luka tersebut. Wala tuhillu hadhihi thughur. Jangan kalian kosongkan. Jangan kalian telantarkan tapal-tapal batas tersebut. Wala tumakkinu sariyatan tadkhulu minha ilal qalbi fatukhrijakum minha. Jangan kalian lepaskan tapal batas ini tadi, yang ini nafsu ini tadi, syahwat ini tadi, atau yang ini yang di luar tadi, apa, mata, telinga dan seterusnya. Wala tumakkinu sariyatan, jangan kalian beri kesempatan sariyah, pasukan-pasukan kecil untuk masuk melalui tapal-tapal batas ini tadi ke dalam hati. Fatukhrijakum minha, nanti kalian akan bisa terusir dari dalamnya. Wa in ghalibtum, kalau kalian dikalahkan tidak bisa masuk, fajtahidu fi itu'afis sariyah wa wahniha. Kalau kalian misalnya bisa dikalahkan, dihadapi oleh tentara hati itu masih bertahan, berusaha kuat untuk dia bertahan, ya, tidak jatuh dari singgasananya, tidak ditaklukkan oleh nafsu, maka buatlah, berusahalah kalian untuk melemahkan pasukan-pasukannya dan buat dia menjadi jatuh rendah. Hatta la tasila ilal qalbi, supaya pasukan-pasukan itu tadi tidak sampai ke dalam hati. Apa itu tentara syariah-syariah ini? Ini berupa mungkin zikirnya, doanya, istighfarnya, supaya enggak sampai ke dalam hati, enggak betul-betul menyentuh hati. Wa in wasalat ilaihi wasalat dha'ifatan la tughni syai'a. Kalaupun sampai, dia sampai dalam keadaan lemah, enggak berdaya apa-apa. Nah, ketika sudah hati itu rusak berat, dia terkalahkan, sehingga perkara-perkara ini yang mungkin dia doa, mungkin dia istighfar, mungkin dia perbaikannya beramal saleh, tapi tidak ada manfaatnya, tidak membuat hati itu bangkit. Fa idza stawaitum ala hadhihi thughur famna'u thaghral ain an yakuna nadharuhu i'tibaran. Kalau kamu sudah bisa menguasai, sudah bisa berada ini menjajah, menduduki tapal-tapal batas tersebut. Kalau kamu sudah bisa menguasai tapal-tapal batas ini, maka cegah tapal batas ain, mata. Jangan biarkan mata itu kalau melihatnya dalam keadaan i'tibar, mengambil pelajaran, melihat pemandangan alam, ya, atau melihat yang enggak, sebenarnya enggak pantas dilihat, tapi jadi nanti dibuat dipelintir karena sudah dikuasai oleh syaitan. Melihatnya pun jadi seakan-akan mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang tidak bercadar, yang tidak berhijab, yang tidak bergerak ataupun yang bergerak. Ya. Ya. Tidak lepas matanya memandang itu, kenapa? Ya. Menganggap ini kan ciptaan Allah, mengagumi keindahan ciptaan Allah. Tapi sampai seperti itu. Ya. Nah, buat mata. Tapi kalau di sini maksud beliau juga, yang dibuat mata itu jangan dia melihat sebagai i'tibar, melihat pemandangan alam. Jadi sekedar melihat, menikmati keindahan, sudah lepas. Padahal diingatkan sekali dengan keras oleh Rasulullah SAW. ketika membacakan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan ayat-ayat berikutnya. Nah, tahu itu ciptaan Allah, enggak bisa mengambil pelajaran. Bal ij'aluna dharahu tafarrujan wastihsanan watalahiyan. Buat pandangan matanya itu, pandangan mata itu tafarruj. Ini semuanya sekedar untuk cari celah, atau mungkin untuk sekedar mengamandang baik, atau tahalahiyan, main-main. Fa in istaraka nadrata ibratin fa afsaduha alayhi bi nadratil ghaflah wal istihsan wasyahwah. Kalau misalnya terjadi lolos, dia melihat dengan pandangan ibrah, terselip mengagumi, lihat pemandangan alam atau melihat hal-hal yang lain, inginnya apa namanya, mungkin terselip kekaguman, bismillah atau subhanallah misalnya dia ucapkan, atau teringat, dibuat supaya rusak dengan pandangan ghaflah, dialihkan supaya dia memandangnya dengan pandangan yang lalai dan pandangan yang memandang baik serta pandangan syahwat. Biasanya terjadi ketika melihat yang perempuan melihat yang laki-laki melihat yang perempuan. Fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laqu bi nafsihi, karena cara seperti itu lebih dekat kepada dia dan lebih mengena, lebih kuat menempel di dalam nafsunya. Wa akhafu alaihi, dan lebih ringan. Lebih ringan karena merasa, nah kalau misalnya apa namanya, dengan pandangan ifrat mikir, enggak bisa lagi menikmati apa namanya yang dilihat. Wadunakum sabral ain, kalian jagalah tapal batas mata ini. Fa inna min hutanalu nambughiyatakum, nah karena dari situlah nanti kamu akan dapatkan keuntungan kamu. Fa inni ma afsadtu bin bani adam bi syai'in mithlan nadhar, karena aku tidak pernah merusak bani adam itu dengan sesuatu yang sebanding, yang sehebat pandangan mata. Maka dikatakan oleh mereka, pandangan mata itu kalau dilepas itu adalah sahmun min sihami iblis masmum. Pandangan-pandangan dari ini, pandangan mata itu panah beracun dari panah-panah beracun iblis. Nah, mereka yang melepaskannya, enggak semuanya dia bisa lihat. Nah, yang sebagian itu juga sudah dibikin penasaran. Nah, qala fa inni abduru bihi fil qalbi badra syahwa, karena aku dengan pandangan mata itu aku semaikan benih-benih syahwat di dalam hatinya. Summa asqihi bima'il umniyah, kemudian aku beri minum benih-benih syahwat itu tadi dengan angan-angan. Melihat sedikit kemudian terbayang. Summa la azalu a'iduhu wa umannihi hatta uqawiya azimatah, kemudian aku terus memberikan janji-janji kepadanya dan angan-angan sampai aku menguatkan kemauannya. Tadi sudah ketemu, melihat, terbayang, kemudian di mana sih rumahnya? Wa aku dahu bizimami syahwa ilal inkhilaq minal ismah. Kemudian aku giring dia dengan kendali syahwat untuk menjadi agar lek, menjadi supaya lepas dia dari perlindungan, keterjagaan dia dari maksiat, dari dosa. Nah, dengan cara ini syaitan menggiring dia untuk keluar dari itu. Mulai, nah, kalau dia perempuan, mulai keluar dari rumahnya. Cari siapa sih tadi yang ketemu tadi? Fala tuhmilu hamra hadza thaqr, maka jangan kalian sia-siakan tapal batas ini. Ini pandangan pertama. Wa afsaduhu bihasabi istita'atikum, rusak dia semampu kalian. Wa hawwinu alaihi amrah, buat dia memandang remeh urusan memandang ini. Wa qulu lahu, dan bisikkan kepada dia, Ma miqdaru nadratin tadu'uka ila tasbihil khaliq. Apa ukurannya pandangan mata yang membawa kamu untuk bertasbih memuji Allah? Enggak usah risau. Wa ta'ammul li badi'i sanihi. Untuk kamu memikir merenungkan indahnya ciptaan Allah. Wa husni hadhihi surah. Bagus dan menariknya pandangan ini gambar-gambar tersebut. Allati innama khuliqat liyastadilla biha an-nadir alaihi. Pemandangan yang indah-indah ini, yang cantik-cantik ini, itu tidak lain diciptakan adalah agar orang yang melihat bisa mengambil dalil untuk menjadikannya sebagai dalil tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi yang disebutkan oleh beliau. Nanti digiring bagaimana orang-orang sufi menjadikan bahkan sampai apa, melihat murdan anak-anak yang belum tumbuh janggut dan kumisnya itu lebih mereka sukai daripada memandang perempuan. Kenapa? Dikemas oleh syaitan. Kalau perempuan-perempuan kan nanti syahwat, nanti dosa. Kalau murdan kan padahal itu lebih jelek. Nah, lebih berbahaya. Nah, ini terjadi orang-orang sufi sampai seperti itu. Ini kan Pak, dengan dalih yang disebutkan oleh syaitan. Wa in dhafartum baik. Wa ma khalaqallahu laka 'ainaini sudan, dan Allah tidak menciptakan dua matamu itu sia-sia. Kenapa tidak kamu gunakan untuk melihat kecantikan, keindahan ciptaan Allah supaya kamu bisa memuji Allah dan kamu bisa nanti melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqulu lahu wa ma khalaqa hadhihi surata liyahjubaha 'anil nadir. Dan Allah tidak menciptakan yang indah-indah dan cantik-cantik ini untuk terhalang dari pandangan orang yang melihat. Wa in dhafartum bihi qalilan ilmi fasidal aql. Nah, kalau kamu beruntung bisa mendapatkan orang yang kurang ilmunya, rusak akalnya, kaum sufi. Faqulu lahu, katakan kepada dia. Sufi-sufi yang dulu ya. Banyak orang-orang tarekat yang sesat dahulu sampai seperti itu. Nah, nanti akhir-akhir nanti dikemas, itu wali Allah, jangan disalahkan. Nah, faqulu lahu, hadhihi suratu madharun min madahiril haqqi wa majla min majalihi. Surah gambar-gambar ini, entah itu murdan, entah itu wanita, bahkan juga kaum prianya yang dilihat dipandangi oleh yang perempuan, ini semua adalah madhar, ya, tampilan dan jadi tampilan-tampilan al-haq, penampakan dari penampakan-penampakan al-haq. Fadu'uhu ilal qawli bil ittihad, ajak dia untuk mempunyai pendapat-pendapat al-ittihad, menyatunya Allah dengan makhluknya. Itu tampilan Allah, itu menunjukkan apa? Allah ada di tubuh. Nah, kecantikan itu adalah kecantikan Allah Subhanahu wa taala, digiring mereka sampai pada tingkatan fa illam yaqbal fal qawlu bil hulul al-am au al-khas. Kalau dia tidak mau menerima, maka ajak dia untuk punya pendapat hulul atau yang am maupun yang khusus, bahwa Allah menyatu dengan makhluknya baik secara umum maupun secara khusus. Wala taqna'u minhu biduni dzalik. Nah, nanti pernah dengar bahwa segala sesuatu di alam ini adalah Allah, kata mereka. Nah, berangkat dari ini. Wala fa innahu wala taqna'u minhu biduni dzalik. Jangan kamu merasa puas meninggalkan dia tanpa itu. Fa innahu yasiru bihi min ikhwanin nasara. Karena dengan cara ini kamu akan membuat dia menjadi teman-temannya orang-orang Nasara. Kenapa? Dia mengatakan Isa adalah anak Allah. Allah menyatu pada tubuhnya. Ini yang khas. Famruhu hina idin bil ifah wasiyana. Nah, setelah itu perintahkan dia untuk punya sikap ifah wasiyana. Seakan-akan dia adalah orang yang menjaga diri dari enggak berjatuh dalam perzinaan, selingkuh. Nah, dibuat digiring dia. supaya dia seakan-akan masuk orang yang menjaga kehormatannya, tidak suka dekat-dekat dengan kaum perempuan misalnya. Wal ibadah wa zuhd fid dunya, suruh dia untuk rajin ibadah, untuk zuhud terhadap dunia. Wastadu alaihi bihil juhal, kemudian kamu jebak, buru dengan orang-orang seperti ini, kamu menjadikan mereka umpan untuk menjerat, menangkap orang-orang yang jahil. Fahada min aqrabi khulafai wa akbaru jundi bal ana min jundihi wa awani, mereka ini adalah orang yang khulafa, khalifah-khalifah yang paling dekat denganku, bahkan termasuk tentara yang paling besar, bahkan aku sendiri adalah tentara dan pembantu-pembantu dia. Orang yang sudah seperti ini rusaknya berangkat dari maksiat. Bismillah. Kita masuk dikit pasal yang baru. Qala thumma mna'u safar al-adhan ahka safar al-udhun an yadukhula minhuma yusidu alaikumul amra, kemudian kamu halangi tapal batas telinga mereka itu jangan sampai masuk melalui telinga tersebut apa yang membuat rusak urusan kalian, urusan mereka berusaha untuk menjerat, menghancurkan Bani Adam, menyeret mereka, menyeret manusia ke dalam neraka bersama-sama mereka. Jangan sampai telinga-telinga mereka merusak tujuan kalian. Fajtahidu an la yadkhula minhu illa al-batil, maka berusahalah kamu dengan sungguh-sungguh supaya jangan masuk melalui telinga itu kecuali yang batil, entah itu kedustaan, entah itu kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak pantas, pendapat-pendapat yang rusak. Nah, cerita-cerita khurafat, dongeng, dan cerita-cerita yang tidak pantas untuk didengar, nyanyian, musik. Fa innahu khafifun 'alan nafs, karena hal-hal yang seperti ini lebih ringan bagi nafsu, mudah mereka menerima. Nafsu itu mudah untuk senang dengan yang seperti ini. Apalagi dia ammaratun bisu, tastahlihi wa tastajmiluhu, dia akan menganggapnya manis dan nafsu itu akan menganggapnya indah. Wa takhayyaru a'dhabal alfaz wa asharaha lil albab, kalian pilihlah lafaz-lafaz yang manis dan paling bisa menyihir akal-akal manusia. Buat hiasi kalimat tersebut saatnya ini sedemikian rupa supaya mudah mereka terima dan mereka mengaguminya. Wamzujuhu bima tahwan nufusu masjan, dan campurkan kalimat-kalimat tersebut, lafaz-lafaz tersebut dengan apa yang disukai oleh nafsu. Wa alqau al-kalimah, kemudian kalian lemparkanlah satu kata. Fa in ra'aitum minhu isgha'an ilaiha fazujjuhu bi akhawatiha, kalau kamu lihat mereka menyimaknya, mereka memperhatikan kalimat tersebut, kata-kata tersebut, susulkan dia dengan saudara-saudaranya. Kalimat kata-kata yang berikutnya. Wa kullama sadaftum minhu istisana syai'in fa'alhaju lahu bidzikri. Setiap kamu mendapati mereka menganggapnya baik, dia menganggapnya baik, falhaju lahu bidzikri. Buat dia untuk selalu mudah lisannya melafadzkan, mengingatnya, menyebut-nyebut kalimat tersebut. Wa iyyakum an yadkhula min hadza thaghri syai'un min kalamillahi aw kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kamu. Jauhi, jangan sampai melalui tapal batas ini masuk ke dalamnya kalamullah dan kalam rasulnya. Buat jangan sampai dia dengar kalamullah dan kalam rasul. Aw kalamin nusaha, atau kalam-kalam orang-orang yang memberikan nasihat. Fa in ghalibtum ala dalik, kalau kalian terkalahkan wa dakhala min dhalika syai'un fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkurihi fihi wal izati bihi. Kalau misalnya ternyata lolos, mereka datang taklim atau mereka mau mendengarkan nasihat atau mau mendengarkan ayat Allah dibacakan atau kalam Rasulnya dibacakan, maka buat halangi antara dia dan kalam-kalam tersebut. Jangan sampai dia memahami, jangan sampai dia bisa mentadabbur, memikirkan, merenungkan makna-makna kalimat tersebut. Jangan sampai dia mendapatkan nasihat, peringatan dengan kalamullah dan kalam Rasulnya. Kemas, upayakan supaya mereka tidak bisa memahami. Buat supaya mereka tidak bisa mentadabbur, enggak tahu artinya. Kemudian tidak, kalau misalnya tahu, tidak bisa mentadabburnya, merenungkannya, tidak bisa memikirkannya, dan tidak bisa mengambil nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau kalaupun bisa dia masuk paham, tapi tidak lewat, tidak masuk ke dalam hatinya. Wal yadhibi, tidak masuk ke dalam hatinya untuk dia menjadi nasihat. Dia baca juga, dia dengarkan juga, hadir majelis taklim, mencatat juga sebagiannya. Nah, imma bi idkhali diddin lah alaihi, imma bi idkhali diddihi alaihi. Apakah dengan cara kamu masukkan lawannya, lawan dari kalamullah itu, dibikin dia supaya jangan, mungkin dalam majelis taklim ribut, punya pikiran sendiri, dibisikkan dengan kata-kata yang lain lagi. Wa imma bi tahwili dzalika wa ta'dhimihi, atau dengan cara membuatnya ngeri, buatnya takut dan membuatnya memandang besar. Nah, ini kan kalamullah, saya kan bukan alim, bukan ulama. Atau kamu kan bukan ulama, kok berani-beraninya kamu menyampaikan ayat Allah, bicara dengan ayat Allah dan hadis? Itu kan kelasnya ulama. Kamu siapa? Qala wa ifhamihi anna hadza amrun qad hila bainan nufusi wa bainahu fala sabila laha ilaihi, dan pahamkan dia atau dengan memahamkan dia bahwa perkara ini telah dihalang antara jiwa, antara nafsu dan antara dia, tidak sehingga tidak ada jalan untuk bisa masuk ke dalam dirinya. Wa huwa himlun thaqilun 'alaiha la tashtaghil bihi, ini adalah perkara yang beban yang sangat berat untuk nafsu, sehingga jangan menyibukkan diri dengan kalimat-kalimat ini, dengan petuah-petuah tersebut. Wa nahwidzalik. Nah, diupayakan supaya dia memandang berat atau ditumbuhkan dalam dirinya rasa berat untuk tidak menerimanya. Wa imma bi irkhasihi 'alan nufus wa anna al-istighara bi nabl yanbaghi an yakuna bima huwa a'la 'indan nas, atau membuatnya menjadi memandang rendah, mengecilkan perkara kalamullah dan kalam rasulnya, dibikin masukkan dalam hatinya supaya dia ngapain sih belajar mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Qur'an, kalamullah. Dan sepantasnya untuk sibuk itu adalah perkara-perkara yang itu bertinggi di kalangan manusia, yang berbobot di kalangan manusia. Urusan apa? Urusan dunia. Kamu bicara tentang apa? Tentang ayat, tentang Al-Qur'an, enggak ada gunanya, itu sudah kuno. Itu masa lalu. Kamu dapat apa dengan belajar Al-Qur'an dan Sunnah? Nah, dikemas sedemikian rupa. Sibuk, kesibukan yang benar itu adalah yang sepantasnya dilakukan adalah apa yang di kalangan manusia itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Wa a'azzu 'alaihim, paling terhormat bagi mereka. Wa aghrab indahum, dan juga paling aneh di kalangan mereka. Sesuatu yang paling asing. Nah, ini sudah kuno, sudah banyak. Qala wa zabunahu al-qabiluna lahu, yani, dan orang-orang yang menerima, menghadapinya, menyambutnya aksar. Jadi buat di artinya dimasukkan dalam nafsu itu untuk memandang rendah perkara-perkara agama, ya, karena dianggap orang-orang yang menerima, orang-orang yang memandang apa namanya urusan agama ini, orang-orang yang sedikit minoritas. Nah, kalau mau cari, mau sibuk itu dengan yang paling mayoritas, banyak orang mengejarnya, banyak orang yang mempelajarinya, banyak orang menyukainya. dan bernilai di sisi mereka. Wa ammal haq, adapun yang hak, fahuwal mahjur, itu adalah sesuatu yang dijauhi. Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang ditinggalkan. Wa qailuhu mu'arridun nafsahu lin adawa, kemas, dibuat, masukkan ke dalam dirinya, dalam bayangan pikirannya, bahwa orang yang menyuarakan al-haq itu orang-orang yang menyodorkan dirinya kepada permusuhan. Jangan kamu bicara dengan ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah, dengan kalamnya para ulama, nanti kamu dimusuhi, orang gak senang. Warabih bainan nas aula bil ithar, yang menguntungkan di kalangan manusia itu lebih pantas untuk didahulukan. Wa nahwi dzalik, ini cara-cara, nah, triknya syaitan yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dari perjalanan hidup manusia. Oleh bahkan mungkin ya, beliau ya, mungkin juga bisa jadi pengalaman beliau, karena dulu beliau pernah terbak ya, sebelum bertemu belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian ulama, bukan beliau pernah dalam penjadi masalah apa namanya suhiyat tarekat dengan kitab beliau Ar-Ruh itu masih banyak perkara-perkara yang apa itu ya. Ya, walaupun sudah artinya apa masih bekas-bekasnya itu masih ada. Tapi setelah ini setelah belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mulai ya, khidmatnya kepada akidah, kepada sunnah ya. Nah, itu luar biasa. Nah, qala fatudkhiluna al-batil alayhi fi kulli qalibin yaqbaluhu wa yakhifu alayhi. Maka kamu masukkanlah kebatilan itu kepada dia dalam setiap pola yang bisa diterima dan ringan untuk dia, mudah untuk menerimanya. Wa tukhrijuna lahul haq, dan kamu keluarkanlah al-haq, artinya kamu paparkan, kamu tampakkan kepada dia al-haq itu. Fi kulli qalibin yakrahuhu wa yasqilu alaihi, buat seakan-akan dia melihat al-haq itu sesuatu yang tidak menyenangkan, mengerikan, sehingga dia menjauh dari al-haq. Dikemas. Kadang-kadang tidak hanya dalam bentuk dalam bayangan pikiran setiap orang, tapi juga syaitan dari kalangan manusia membantu. Membantu. Ngapain kamu ngaji? Lihat kamu. Nah, apalagi para yang perempuan, yang akhawatnya. Jangan mundur. Ya. Itu berarti kamu mundur ke masa lalu. Enggak maju-maju. Gimana kalau kita akan maju, wanita itu akan berkembang. Qala rahimahullah, wa idza syi'ta an ta'rifa dzalika fandur ila ikhwanihim min syayatinil ins. Kalau kamu mau lihat untuk mengenal perkara ini, lihat saudara-saudara mereka dari kalangan syaitanul ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Kaifa yukhrijuna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fi qalibi kathratil fudul. Lihat bagaimana mereka akhirnya mengeluarkan perkara amar ma'ruf nahi munkar itu dalam bentuk, kalau kamu mencegah orang dari kejelekan, menyuruh orang kepada kebaikan, kamu dianggap fuduli, usil, kurang kerjaan. Wa tatabbu atharatin nas, kamu akan dianggap mencari-cari kesalahan orang ketika bicara tentang untuk nasihat. Wa ta'arud minal bala lima la yutiq, dan berarti dia menyadari hadapi bala yang dia enggak akan mampu. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti dia siap-siap untuk menghadapi ujian yang tidak akan dia sanggup. Wa ilqa'il fitan bainan nas. Dan berarti ini dianggap dia melemparkan fitnah, menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Dikemas, banyak ini terjadi. Dan ini terjadi. Wa nahwi dzalik. Wa yukhrijuna tibaa'a sunnah wa wasafa ar-rabbi ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu fi qalibit tajsim wat tashbih wat taqyif. dan mereka mengeluarkan, menampakkan sikap ittiba'us sunnah, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah berikan untuk dirinya, atau yang diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam bentuk tajsim, tasybih dan takyif. Ini kalau kamu mengisbatkan sifat Allah, bahwa Allah itu punya sifat, berarti kamu menganggap Allah itu berjasad. Allah itu serupa dengan makhluk. Nah, dikemas seperti itu. Jadi jangan sifati Allah dengan apapun. Wa yusammuna 'uluwallahi 'ala khalqihi wa istiwa'ahu 'ala 'arsyihi wa mubayanatahu li makhluqatihi tahayyuzan. Dan mereka, setan dari kalangan manusia ini, dari kalangan Jahmiyah, Aqlaniyin, menamakan ketinggian, kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya, bersemayamnya Allah di atas arsnya, jauhnya terpisah dari makhluknya, itu dianggap tahayyuz, bahwa Allah punya tempat. Dikemas seperti itu. Jadi kalau kamu mengatakan Allah di atas, berarti kamu menganggap Allah itu bisa, Allah itu punya tempat. Yang punya tempat itu makhluk, kata mereka. Wa yusammuna nuzulahu ila sama'id dunya wa qawlahu man yas'aluni fa'utiya taharrukan wa intiqalan. Dan mereka, setan dari kalangan manusia ini, menganggap bahwa turunnya Allah ke langit dunia dan perkataan Allah man yas'aluni fa'utiya itu artinya adanya pergerakan dan perpindahan. Berarti kalau Allah berpindah, satu tempat kosong, tempat yang lain terisi, dan itu adalah sifatnya makhluk, kata mereka. Wa yusammuna ma wasafa bihi nafsuhu min al-yad wal wajhi a'dha'an wa jawarih. Dan mereka menamakan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, tangan, wajah, itu sebagai anggota badan. Mereka menganggap seperti itu, sehingga jangan kamu tetapkan Allah punya sifat seperti itu. Nah, itu kata mereka. Wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Dan mereka namakan bahwaannya ini, sifat-sifat yang ini, perbuatan-perbuatan yang Allah kerjakan itu sebagai hawadis. Fi'il-fi'il Allah itu mereka katakan hawadis, perkara-perkara baru. Nah, perkara-perkara baru, hawadis itu adalah makhluk. Dulunya tidak ada, lalu ada. Nah, itu yang ingin mereka inginkan, dikemas seperti itu. Ini kalangan syayatinul ins. Wa ma yaqumu bihi min sifatihi a'radan. Dan sifat-sifat yang ada pada Allah itu mereka anggap a'rad, sesuatu yang istilahnya abstrak. Nah, thumma yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsuhu bi nafyi hadhil umur. Kemudian baru mereka masuk mencoba berusaha untuk sampai pada penafian apa yang Allah ini sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, bi nafyi hadhil umur, dengan menafikan perkara-perkara tadi. Jadi artinya dengan kalau apa namanya, dengan mengatakan Allah itu apa ini, yani kalau kalian menyatakan Allah itu di atas, berarti Allah punya tempat. Kalau kalian katakan Allah itu turun, berarti Allah itu berpindah, dan seterusnya upaya mereka untuk menafikan sifat-sifat Allah tadi. Wa yuhimunal aghmara wa du'afa al basair. Mereka membuat orang-orang yang dan kurang, yakni orang-orang yang lemah akalnya, kurang cerdas, kurang pintar, dan orang-orang yang basirahnya lemah, mereka bikin ragu anna itsbata sifat allati nataqa biha kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam tastarzimu hadhil umur. Nah, dibuat, dikelabui orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang akal, dan orang-orang yang dangkal ilmunya itu, dengan anggapan bahwa kalau kamu menetapkan sifat bagi Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu mengandung konsekuensi hal-hal yang di atas tadi. Kalau kamu mengakui Allah itu turun sebagaimana disebutkan dalam Sunnah, berarti kamu menganggap Allah itu berpindah. Berarti ada satu tempat yang kosong ketika Allah turun. Langit ketujuh kosong, berarti subhanallah amma yasifun. Wa yukhrijuna hadha at-ta'til fi qalib at-tanzih wa at-ta'dim. Akhirnya mereka menyodorkan ta'til, penafian terhadap sifat-sifat Allah itu, dalam pola sebagai bentuk ta'zim kepada Allah, sebagai bentuk tanzih, pensucian. Artinya apa? Kalau kamu mau betul-betul bertauhid, nafikan sifat. Nafikan sifat. Itu tauhid. Wa aktsarun nas du'afa'ul uqul, mayoritas manusia dan mereka adalah orang-orang yang lemah akalnya, yaqbaluna syai'a bilafdin wa yarudunahu bi'ainihi bilafdin akhar. Mereka menerima sesuatu dengan satu lafaz dan mereka menolaknya dengan itu juga dengan lafaz yang lain. Artinya mereka tolak perkara yang itu juga dengan lafaz yang lain. Padahal sama. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini upaya mereka. Fa sammahu zukhrufan. Mereka nama Allah namakan itu zukhruf wa huwa batil, yang dikemas. Li'anna sahibahu yuzakhrifuhu wa yuzayyinuhu mastata. Karena orang-orang yang pemnyani mengusungnya, propaganda yang mempropagandakan kebatilan ini, menghias dan mempercantik kebatilan-kebatilan itu semampu mereka. Wa yulqihi ila sam'il maghrur, dan melemparkannya kepada pendengaran-pendengaran orang-orang yang tertipu. Tertipu karena merasa pintar. Fayaghtarru bihi, akhirnya mereka terkecoh, tergelincir karenanya. Wal maqsud anna syaitan qad lazima thagral udhun yudkhilu fiha ma yadurrul abda wa la yanfa'u. Hati-hati, bahwa syaitan itu betul-betul mereka menjaga tapal batas berupa telinga, yang dia masukkan melalui telinga itu segala sesuatu yang bisa merusak hamba tersebut dan tidak memberi manfaat bagi dia. Wa yamna an yadkhula ilaiha ma yanfa'u. Mereka akan berusaha menghalangi masuknya hal-hal yang bermanfaat bagi hamba tersebut. Wa in dakhala bighairi ikhtiyarihi afsada 'alaihi. Kalaupun masuknya itu tanpa upaya dari hamba tersebut, maka setan akan berusaha untuk merusaknya. Dirusak. Kalaupun misalnya sempat duduk dalam majelis, akan dibuat diselewengkan oleh setan. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dua perkara yang paling penting, mata dan telinga ini paling besar, paling kuat pengaruhnya ke dalam hati. Sehingga mereka, para ulama kita, selalu berusaha untuk menjaga betul hati itu dengan kadang-kadang mereka ketika misal Taus bin Kaisan al-Yamani di dalam salah satu masjid di negeri Irak, duduk bicara seorang ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Ketika beliau melihat orang tersebut ada anaknya, beliau tutup kedua telinga anaknya. Supaya apa? Jangan mendengar satu kalimat pun dari orang yang sesat tersebut. Nah, kenapa? Begitu mendengar akan rusak. Minimalnya hati itu sudah terkotori, enggak rela menerima yakni kesesatan tersebut. Nah, wallahu a'lam, naktafi 'ala dzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.